وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhan syahrullah al-muharram. Rawahu Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah puasa yang paling afdal bagi orang yang hanya berpuasa pada bulan ini saja. Sedangkan bagi orang yang terbiasa berpuasa terus pada bulan yang lainnya, maka yang afdal baginya adalah puasa Daud. Al-Imam An-Nawawi juga berkata, menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk melaksanakan puasa sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab.